sejati yang ada hanyalah padanya. Carilah cinta yang hakiki yang hanya padanya yang esa. Carilah cinta yang abadi yang ada hanyalah padanya. Carilah kasih yang kekal selamanya yang ada hanyalah pada Tuhanmu. Banyaknya ranjau kan ditempuhi di dalam mendapat cinta yang hakiki. Banyaknya onak yang diredahi. Carilah cinta yang sejati yang ada hanyalah padanya. Cinta yang hakiki yang hanya padanya yang esa. Namun janjinya kepada hambanya tidak pernah kepada Tuhanmu, karena Dialah cinta hakiki, karena Dialah cinta hakiki, karena Dialah cinta.